Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala kembali memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk merasakan sebahagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu ini merupakan satu hal yang asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sangat sedikit di antara kaum muslimin yang memiliki semangat talabul ilm. Hanya mereka-mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya lah kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan memberi kemudahan kepada kita subulul ilm. Jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Di sana banyak dari kaum muslimin dan mereka yang memiliki semangat untuk belajar, yang bahkan sudah mengenal ahlu sunnah wal jamaah dengan pemahaman yang benar, yang sahih. Akan tetapi mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak ditemukan di sana kajian-kajian ahlu sunnah wal jamaah. Dalam keadaan mereka tinggal di tempat tersebut karena satu kebutuhan, mungkin mencari nafkah atau yang semisalnya, mereka sangat berkeinginan untuk menuntut ilmu namun tidak diberi kemudahan. Maka ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang akan semakin merasakan besarnya nikmat talabul ilmi nikmat menuntut ilmu ketika suatu saat dia akan tercegah dari talabul ilmi itu, tersibukkan dengan hal-hal yang lain, maka merindukan untuk duduk di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merupakan dambaan setiap thullabul ilm, khususnya mereka yang telah mengenal pentingnya ilmu dan keutamaan-keutamaan bagi ahli ilmu. Akhirul muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab sahih al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan walhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki kitab yang berikutnya. Setelah kita melewati beberapa kitab dalam sahih al-Bukhari yang diawali dengan kitab Badi'il Wahyi, permulaan wahyu, kemudian setelah itu memasuki kitabul iman, dan setelah itu kita pun telah memasuki kitabul ilmi. Bagi seorang yang tekun mengikuti kajian-kajian seperti ini, tentu dia akan mendapatkan sekian banyak fawaid, khususnya dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang tidak lagi diragukan tentang keabsahannya, kesahihannya. Demikian pula penjelasan-penjelasan yang disebut amal badan lebih bermanfaat. Saya sudah tidak begitu ingat kita mulai tahun berapa ini. 2006. Yang benar. 2006. Berarti baru 4 tahun. Kurang lebih. Naam. Bagi seorang apabila dia rutin mengikutinya, coba kita bayangkan kalau mereka menulis, kira-kira sudah berapa buku tulis yang habis, yang diisi dengan faedah-faedah ilmiah. Nah, dan bagi mereka yang tidak menulis, mungkin ada rasa penyesalan, kenapa dari dulu enggak nulis. Nah, padahal itu pada hakikatnya sangat bermanfaat, fawaid-fawaid berkenaan tentang masalah tauhid, aqidah, manhaj, akhlak. Demikian pula permasalahan-permasalahan keluarga, masyarakat, dan yang lainnya yang kita dapatkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, kita memulai ke kitab yang berikutnya. Berkata al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ابن برديزة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء كتاب yang menjelaskan tentang الوضوء yaitu hukum-hukum seputar الوضوء باب ما جاء في الوضوء باب hal-hal yang datang yang hubungannya dengan permasalahan al-wudu. Dan di sini disebutkan kitab, dan kitab itu adalah merupakan bagian besar dari satu pembahasan seperti yang biasa kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih. Judul pembahasan besarnya itu disebut kitab, kitab taharah. Misalnya, kitab tentang bersuci, kitab shalah, kitab tentang salat, Nah, di bawah kitab itu ada bab-bab, abwab. Dan kalau dalam pembahasan-pembahasan yang lebih rinci tentang masalah-masalah fiqhiyah, di bawah bab itu ada fusul, pasal-pasal. Dan di bawah fusul itu ada masail, permasalahan-permasalahan. Maka di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan kitab sebagai judul besar. Al-Wudhu. Kadang disebut Al-Wudhu dengan Al-Wawu yang didhammah. Wudhu. Kadang pula disebut Al-Wawu dengan Wawu yang difathah. Dan perbedaan di antara keduanya, adapun al-wudu yang dimaksud adalah perbuatan. Perbuatan kita pada saat kita berwudu. Pada saat kita berwudu. Adapun dengan fathah al-wudu, akhir. Air wudu. Ya, air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau di dhammah al-wudu itu perbuatan kita pada saat kita berwudu. Sedangkan al-wudu yaitu sesuatu yang digunakan untuk berwudu, yaitu airnya. Perhatikan ya kawan, bahasa Arab perubahan satu saja, perubahan harakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Nah, perubahan harakat terjadinya perubahan makna. Yang marfu' jadi mansub, mansub jadi marfu'. Zaidun daraba Amran. Yang memukul adalah Zaid. Zaid memukul Amr. Nah, tapi kapan terjadi perubahan? Zaidan darabahu Amrun, maka yang memukul Amrnya. Dan begitulah dalam bahasa Arab, seorang berhati-hati untuk mengucapkan harakat. Makanya bagi orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu nahwu lalu melihat kitab-kitab yang disebut kitab kuning, sekarang banyak kitab orang putih. Mereka melihat kok enggak ada harokat, kok bisa dibaca. Nah, untuk mengetahui itu tentunya dengan belajar qawaid. Naam, ilmu nahwu, setiap permasalahan ada ilmunya. Dan setiap bahasa ada ilmunya, ada qawaidnya. Yang apabila seorang mempelajarinya akan mudah baginya. Jadi al-wudu yang dimaksud di sini dengan dhammah al-wudu. Nah, dan itu diambil dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah. Ya. Bercahaya. Bersinar. Keindahan. Ini di antara makna-makna dari al-wudu. Kenapa disebut al-wudu ketika seorang itu berwudu? Disebabkan karena seorang pada saat dia berwudu maka menjadikan dia itu bersih. Menyebabkan dia bersih dan bercahaya. Bersih hatinya dan bersih pula jasmaninya, tubuhnya. Adapun tubuhnya menjadi bersih karena pada saat dia berwudu dia membersihkan kotoran-kotoran dan debu yang melekat pada tubuhnya. Dan ini yang nampak. Adapun membersihkan hatinya disebabkan karena berwudu merupakan penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Demikian pula dia akan bersinar di akhirat. Sehingga dengan wudu tersebut seorang akan diketahui bahwa si fulan termasuk dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dari sini kita mengetahui demikian banyak keutamaan seorang yang berwudu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu." Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti absarihi, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya sampai keluar di bagian bawah-bawah kukunya. Ini bersamaan dengan tetesan-tetesan air, maka berguguran pula kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa yang dikerjakan oleh seorang muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih rinci. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'min." Apabila seorang muslim atau seorang mukmin dia berwudu, faghasala wajhahu, فَخَرَجَ مِنْ وَجِهِهِ كُلُّ خَطِئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Lalu dia membasuh wajahnya, maka pada saat dia membasuh wajahnya itu akan keluar dari wajahnya itu setiap kesalahan yang dia lakukan oleh wajahnya, dari apa yang dia lihat, dari pandangan-pandangan yang diharamkan, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia berwudu maka keluar. Ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajahnya, apa yang dia lihat, keluar bersama dengan wudu tersebut atau bersama dengan akhir tetesan air wudu yang dibasuhkan ke wajahnya. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَ يَدَاهُ. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar semua kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah dia kerjakan, yang dikerjakan oleh kedua tangannya. مَعَ الْمَاءُ مَعَ آخِرُ قَطْرِ الْمَاءُ. Kesalahan itu keluar bersama dengan air atau bersama dengan akhir tetesan air wudu yang dibasuhkan ke kedua tangannya. Fa idza ghassala rijlai kharajat min rijlaihi kullu khati'atin mashadaha rijlah. Apabila dia membasuh kedua kakinya maka keluar kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Ma'al ma'au ma'akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Bersama dengan air atau bersama dengan tetesan terakhir yang dibasuh ke kedua kakinya, sehingga dia keluar dari wudu, dia selesai berwudu, yakhruja naqiyan min adh-dhunub, dia keluar dalam keadaan dia telah suci bersih dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Maka ini menunjukkan bahwa al-wudu di antara keutamanya adalah mukaffirun lidzunub, penghapus perbuatan-perbuatan dosa. Namun apakah yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup perbuatan dosa-dosa besar? Yang sahih dalam hal ini bahwa yang dihapuskan dari kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa tersebut adalah dosa kecil. Adapun dosa besar maka tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali disertai dengan taubat. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat lima waktu, antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, penghapus dosa. Apabila seseorang itu meninggalkan dosa besar. Dan dikuatkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in muslim tahburuhu salatun maktubah fayuhsin wudu'aha wa ruku'aha wa khushu'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabirah." Tidaklah seorang muslim apabila telah hadir salat wajib, lalu kemudian dia berwudu, lalu dia memperbaiki wudunya dan memperbaiki salatnya dan memperbaiki khusyuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa dari dosa-dosa yang dikerjakan sebelumnya, ma lam yu'ti kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Maka ini semakin menguatkan bahwa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wudu adalah shagha'iru dzunub, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak diampuni Allah jalla wa ala kecuali dengan bertaubat dan menyempurnakan syarat-syarat bertaubat. Maka ini menunjukkan bahwa wudu membersihkan seseorang zahiran wa batinan, sehingga dia menjadi orang yang bercahaya. Oleh karena itu, pada yaumul qiyamah, di antara tanda-tanda umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dikenali dari tanda wudunya. Mereka memiliki al-ghurra al-muhajjalun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku, mereka akan diseru, dipanggil. Mereka dikenali pada hari kiamat dan mereka dikenali dari ghurran muhajjalin. Asal kata ghurrah dan tahjil, ghurrah itu adalah kuda yang berwarna hitam namun di bahagian dahinya itu ada putihnya. Tahjil demikian pula, bahagian kaki-kaki kuda tersebut berwarna putih dari tubuhnya yang mayoritas berwarna hitam. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dipanggil pada hari kiamat disebabkan karena mereka memiliki ghurra muhajjalin. Ghurra muhajjalin yakni cahaya yang keluar dari tubuh mereka, dari wajah mereka, dari tangan dan kaki-kaki mereka, min atharil wudu, karena bekas-bekas wudunya mereka. Lalu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita tentunya bertanya-tanya tentang mereka yang tidak pernah mengerjakan sholat. Yang tidak mengerjakan sholat berarti tidak berwudu. Dan mereka tidak berwudu, bagaimana mungkin mereka akan dikenali sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada cahaya yang keluar dari tubuhnya. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa wudu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keimanan seorang muslim. yang menunjukkan keimanannya, dan dia akan dikenal sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Tidaklah seorang itu senantiasa menjaga wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin. Bab ma ja'a fil wudu', bab hal-hal yang berkenaan tentang berwudu. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أتوا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Allah Jalla wa'ala berfirman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak bangkit untuk mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku kalian. Yani siku termasuk yang dibasuh. Nanti akan ada penjelasan tersendiri. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain. Di sana ada dua bacaan, wa arjulakum dengan lam yang di fathah, bacaan yang kedua wa arjulikum ilal ka'bain. Nanti kita akan jelaskan makna dari perbedaan kedua qiraah tersebut. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengawali babnya dengan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah, idza qumtum ila shalati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit untuk mengerjakan salat. Nah, faghsilu, maka di sini perintah. Di sini perintah. Apa makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah ayat ini menunjukkan bahwa setiap kali hendak mengerjakan salat berwudu, setiap kali hendak mengerjakan sholat berwudu, sebab ayat ini mengatakan apabila kalian hendak bangkit untuk mengerjakan sholat, maka seterusnya yang itu adalah wudu, tata cara berwudu. Apakah setiap kali hendak mengerjakan sholat berwudu? Nah, terjadi perselisihan para ulama ut-tafsir dalam memahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dari hadis, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, idza qumtum ila sholati, apabila kalian tidak bangkit untuk sholat, di situ ada yang takdir, muqaddar, ada yang terhapus, yang ditakdirkan. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah idza kuntum ila sholati muhdithin, apabila kalian hendak bangkit untuk mengerjakan sholat dalam keadaan kalian berhadas. Dalam keadaan kalian berhadas. Jadi yang dimaksud ayat ini, berkata pendapat yang pertama, apabila kalian hendak mengerjakan sholat sementara kalian dalam keadaan berhadas. Ya, jadi ada takdir dari ayat tersebut. Nah, kenapa demikian? Sebab ini dikuatkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Jalla wa'ala tidak menerima sholat salah seorang kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, Allah tidak menerima sholatnya apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Berarti apa? Kalau dia tidak berhadas, dia tidak dalam keadaan berhadas, dia sholat, Allah terima. Kan begitu. Itu mafhum pemahaman dari hadis tersebut. Allah tidak menerima sholat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti apa? Kalau dia dalam keadaan tidak berhadas, ya, lalu dia sholat tanpa wudu, tidak mengapa. Paham ya? Sekarang saya berwudu untuk sholat zuhur, misalnya. Saya berwudu untuk sholat zuhur. Setelah itu, setelah sholat zuhur, istirahat, yakni bukan tidur, belajar, kemudian makan siang, kemudian setelah itu terus melakukan aktivitas hingga tiba waktu asar. Hingga tiba waktu asar. Setibanya waktu asar, apakah wajib bagi saya berwudu? Ya, berkata mendapatkan, lihat, kamu berhadas apa enggak? Ya. Kalau kamu berhadas, wajib berwudu. Tapi misalnya kalau saya tidak batal wudunya, mulai dari zuhur hingga asar, tidak ada sesuatu yang saya lakukan dari hal-hal yang batalkan wudu. Saya enggak tidur, saya tidak keluar, tidak ada keluar sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, depan dan belakang, enggak ada. Dan yang semisal dari pembatal wudu, maka saya tidak dalam keadaan berhadas. Iya kan? Bolehkah saya sholat asar? Pendapat ini mengatakan boleh, tidak jadi masalah. Sebab yang dimaksud dengan firman Allah, idza qumtum ila sholati, ya, maksudnya apabila kalian dalam keadaan berhadas, maka berwudulah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat ini sifatnya umum. Ayat ini perintah. Idza qumtum ila sholati faghsilu. Apabila kalian bangkit untuk mengerjakan sholat, maka berwudulah. Ya, dan seterusnya ya. Faghsilu wujuhakum dan seterusnya, maksudnya maka berwudulah. Dari situ perintah. Nah, kata pendapat yang kedua ini, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah di dalam ayat itu perintah, dan kita menyikapi perintah itu secara umum. Cuman kan perintah itu ada dua. Ada perintah wajib, ada perintah mustahab. Ada perintah wajib, ada perintah dianjurkan, tapi tidak wajib. Mustahabbah, atau yang diistilahkan oleh para fuqaha belakangan ini mengatakan sunnah. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang mustahabbah, disukai, dianjurkan. Nah, kalau dia berhadas, maka dia wajib untuk berwudu. Kalau tidak berhadas, maka disunnahkan untuk berwudu. Maka disunnahkan untuk berwudu. Jadi, kata mereka, perintah ini secara umum. Nah, tidak ada persyaratan harus dalam keadaan berhadas. Tidak ada. Namun secara umum. Tapi kalau dia berhadas, wajib. Kalau dia tidak berhadas, tetap diperintahkan. Tapi perintah yang tidak terlalu ditekankan, yaitu perintahnya mustahabbah. Disukai, dianjurkan. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ayat ini memang menjelaskan tentang wajibnya berwudu setiap kali mengerjakan sholat. Setiap kali sholat harus berwudu. Ini yang zahir dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab asal hukum perintah adalah wajib. Tapi kemudian setelah itu ada keringanan dari syariat. Yang pada awalnya setiap kali sholat wajib berwudu, kemudian perintah tersebut dihapus. yaitu kewajiban setiap kali sholat berwudu, hukum wajibnya dihapus menjadi satu hal yang sunnah kecuali dalam keadaan berhadas. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari hadis Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Asma bintu Zaid bin Al-Khattab memberitakan ayahnya Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Hanbalah Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bil wudu li kulli salatin tahiran kana aw ghayra tahir. Kata Abdullah bin Hanbalah Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk berwudu setiap kali salat, suci atau tidak suci. Itu perintah. Falamma syaqqa alaihi wada'a anhu alwudu illa min hadatsin. Namun ketika beliau melihat kesulitan umat ini, satu hal yang menyulitkan, setiap kali hendak salat harus wudu, hendak salat harus wudu. Ya. Apalagi kalau setiap kali sholat, maksudnya tanpa membedakan yang wajib dan yang sunnah. Ya, setelah sholat zuhur, naam, wudu lagi untuk sholat rawatib. Satu hal yang menyulitkan. Maka ketika Nabi SAW melihat ini adalah hal yang sulit, maka di dalam syariat ini pun dihapus hukum tersebut. Dan tidak lagi diwajibkan untuk berwudu setiap kali sholat, kecuali disebabkan karena hadas. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Buraidah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddha 'inda kulli shalah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu setiap kali hendak mengerjakan salat. Sampai kemudian pada saat peristiwa penaklukan kota Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan sekali wudu. Sampai Umar radhiyallahu ta'ala anhu mempertanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alhu. Engkau wahai Rasulullah, engkau telah melakukan perbuatan hari ini sesuatu yang kamu tidak pernah kerjakan sebelumnya. Ini yang beliau ketahui, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengerjakan sholat berwudu, Namun pada saat penaklukan kota Makkah, beliau mengerjakan sekian sholat dengan sekali wudu. Maka ini yang diherankan oleh Umar. Kata beliau, engkau telah melakukan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak pernah melakukan. Apa kata Nabi SAW? Amdan fa'altuhu. Sengaja saya melakukan ini. Sengaja. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa berwudu setiap kali sholat itu hukumnya tidak wajib. Hadis ini sahih. Maka dari sini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, pada hakikatnya penafsiran para ulama ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Hanya terjadi perbedaan wijhatun nazar, ya, sisi pandangnya. Namun pada hakikatnya kesimpulannya, mereka semua sepakat untuk mengatakan bahwa bagi setiap orang yang mengerjakan sholat, kalau dia berhadas, dia wajib berwudu. Kalau dia tidak berhadas, maka dianjurkan. Dianjurkan bagi dia untuk memperbaharui wudhunya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang anjuran tajdid al-wudhu. Memperbaharui wudhu. Nah, setiap dari pendapat ini, setiap dari penafsiran ini, sama. Nah, baik yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat Allah subhanahu wa ta'ala, idza kuntum ila shalah, apabila kalian tidak bangkit untuk mengerjakan sholat, yaitu apabila kalian dalam keadaan berhadas. Mereka pun mengatakan bahwa kalau tidak berhadas mau berwudu, maka ini adalah hal yang dianjurkan. Pendapat yang kedua juga demikian. Pendapat yang ketiga juga demikian. Yang jelas, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini perintah bagi kaum muslimin untuk berwudu, dan wudu merupakan syarat sahnya sholat, ya, bagi seorang yang berhadas. Adapun bagi yang tidak berhadas dianjurkan. Nah, lalu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terjadi perbedaan qiraah pada bacaan wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan empat perbuatan. Yang pertama, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Yang kedua, basuhlah tangan-tangan kalian hingga ke siku. Nah, tata cara berwudu nanti ada tersendiri. Yang ketiga, usaplah kepala kalian. Kepala diusap, tata cara mengusap nanti ada pembahasan tersendiri. Dan yang keempat, wa arjulakum dan wa arjulikum, kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Nah, wa arjulakum wa arjulikum, di sini ada dua bacaan. Di sini ada dua bacaan. Kalau dibaca wa arjulakum, dan itu yang masyhur, wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya, dengan lam yang di fathah, maka maknanya adalah dan usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga ke dua mata kaki. Paham? Itu kalau lamnya di fathah, arjulakum, karena dia mengikuti yang sebelumnya, yang dibasuh, dibasuh. Nah, tapi kalau di kasrah wa arjulikum, berarti dia mengikuti yang diusap. Sehingga maknanya, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan usap pula lah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Nah, apakah dari sini kemudian kita bisa mengambil faedah berarti kaki itu bisa diusap, bisa dibasuh? Ya, berarti keduanya boleh? Iya. Jawabannya, dua-duanya boleh. Iya kan? Pernah enggak ngusap kaki? Pernah? Ngusap kaki? Hah? Enggak pernah ngusap. Mesti dibasuh. Tapi ayat ini ada dua bacaan. Membasuh dan mengusap. Nah, berarti menunjukkan apa? Boleh dibasuh kakinya dan boleh diusap. Nah, kalau membasuh kaki itu jelas sudah. Jelas. Dalil-dalil menunjukkan itu. Namun yang jadi permasalahan, mengusap. Bolehkah mengusap kaki? Jawabannya boleh. Ayat ini dalil yang menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi sunnah menjelaskan bahwa bolehnya mengusap kaki apabila seseorang memakai khuf. Apabila seorang memakai khuf. Nanti juga ada pembahasan tersendiri bahwa mengusap sepatu khuf atau yang semisalnya, ya, dalam keadaan dia memakainya dalam keadaan suci, maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Dan mutawatir hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Dan ini membantah sebagian ahli bid'ah. Seperti dari kalangan Syiah, Rafidhah. Kalangan Syiah, mereka tidak membolehkan mengusap di atas sepatu. Di atas khuf. Ya. Jadi harus dibuka. Namun ketika dibuka, mereka tidak mengharuskan membasuh kaki. Jadi boleh diusap. Ini batilnya orang Syiah. Ya. Kalau ahlu sunnah, boleh diusap. Tapi kalau pakai khuf, pakai sepatu atau yang semisalnya. Naam. Adapun ketika dibuka, dia harus membasuhnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh kedua kakinya. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka. Neraka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Celaka. Nah, saya ini menunjukkan wajib dibasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki apabila kaki tersebut dalam keadaan terbuka. Qala Abu Abdullah, Berkata Abu Abdullah, yani beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna fardhal wudhu'i marratan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa kewajiban berwudu itu satu kali satu kali. Maksudnya sekali diusap, ini yang wajib kadar minimal kewajiban berwudu. Basuh wajah sekali. Itu yang wajib. Ya. Tangan hingga ke siku sekali, dengan syarat sekalinya itu sempurna, seluruhnya terkena. Nah, dan kadar sekali membasuh dari anggota wudu, dan itulah yang wajib. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ijma ulama bahwa kadar minimal pada saat seorang berwudu adalah sekali. Demikian pula dinukilkan oleh Ibn Jarir rahimahullah ta'ala. Sebab ada sebagian pendapat, ya, diriwayatkan dari Abu Hamid atau yang lainnya. Naam. Mereka berpendapat bahwa kadar minimal berwudu adalah 3 kali. Membasuh 3 kali. Tidak boleh kurang dari itu. Tentu ini pendapat yang keliru, pendapat yang batil, bertentangan dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu marratan-marratan, sekali-sekali. Yani sekali membasuh dari masing-masing anggota wudu. Maka yang mengatakan minimal 3 kali ini tidak benar. Tidak sahih yang demikian. Wa tawaddaa aidan marratain, dan beliau juga berwudu 2 kali 2 kali. Jadi boleh membasuh 2 kali 2 kali. Wa thalathan, dan boleh membasuh 3 kali 3 kali. Nah. Boleh membasuh 3 kali 3 kali. Dan yang dimaksud di sini membasuh 3 kali 3 kali, yaitu anggota-anggota wudu yang dibasuh, bukan yang diusap. Nanti akan dijelaskan. Ya, sebab ada hukum tersendiri berkenaan tentang masalah mengusap. Mengusap kepala. Itu tidak terjadi pengulangan. Tidak 2 kali dan tidak 3 kali. Yang datang dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mengusap kepala itu hanya sekali saja. Nah, Akhbala biyadaihi wa adbara. Tangannya dari depan ke belakang ke depan. Nah, bukan digiringkan. Ya, pukul-pukul dahi, pukul-pukul jidat. Nah, ada sebagian berwudu ya seperti itu. Dipukul-pukul 3 kali. Ini menyelesaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yazid ala 3, dan beliau tidak melebihi jumlah 3 kali pada saat berwudu. Bahkan tidak diperbolehkan lebih dari 3 kali. Batas minimal 1 kali, 2 kali lebih afdal, 3 kali lebih afdal. Tidak diperbolehkan lebih dari 3 kali. 4 kali bid'ah. 4 kali bid'ah. Meskipun ada yang mengatakan saya pengen 5 kali biar lebih bersih lagi. Man istahsana faqad syara. Siapa yang menganggap baik perbuatannya, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Oleh karena itu dalam riwayat An-Nasa'i, Numajah, juga datang dari riwayat Abu Daud, bahwa pernah suatu ketika ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang tata cara berwudu. Maka dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara berwudu, dan beliau membasuh anggota wudunya 3 kali 3 kali. Ya. 3 kali 3 kali. Setelah itu, setelah berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam." Barang siapa yang melebihi kadar ini, maka sungguh dia telah berbuat keburukan, dan dia telah melampaui batas, dan telah berbuat zalim. Pada waktu itu beliau berwudu sebanyak 3 kali. Maka ini, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang menunjukkan bahwa tidak disyariatkan lebih dari bilangan 3 kali. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fi, dan para ulama membenci seseorang berlebih-lebihan ketika berwudu. Naam. Hal yang demikian tidak diperbolehkan, segala sesuatu yang berlebihan menjadi tercela. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja? Makan, minum dan yang lainnya, bahkan bersedekah. Bersedekah pun apabila dia bersedekah kepada yang lainnya sampai menelantarkan keluarganya, maka menjadi sesuatu yang tercela. Maka demikian pula pada saat berwudu. Naam. Oleh karena itu, apabila seorang berwudu, meskipun air itu melimpah, tidak dianjurkan seorang itu membuka kelan-kelan full, lalu kemudian ya, dia berwudu dalam keadaan lebih banyak air yang tumpah daripada yang digunakan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, min fiqh ar-rajul alla yukthira fi isti'mal al-ma' 'inda al-wudu. Di antara fikih seseorang, dia tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan air wudu. Nah, itu menunjukkan fikihnya seorang. Wa ayyu jawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan para ulama juga membenci mereka melebihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sebab ibadah itu tauqifiyah. Yang namanya tauqifiyah, kita berhenti kepada nafs. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka begitulah kita berwudu. Nah, barang siapa yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berwudu, ya, maka dia telah berbuat kebaikan dan mendapatkan keutamaan. Ketika Utsman radhiyallahu ta'ala an mempraktikkan wudu di hadapan yang lainnya, setelah beliau berwudu, beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha. Thumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsa illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti yang aku perbuat ini. Lalu Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, ini yang penting, berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia salat 2 rakaat dan dia khusyuk, maka Allah jalla wa ala mengampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Nah, ada sebagian kaum muslimin mereka berlebihan. Terlebih lagi mereka yang ditimpa penyakit waswasah. Kenapa? Kenapa? Karena salah memahami fikih. Nah, salah jalur ketika mempelajari ilmu fikih. Di antara mereka ada yang belajar fikih dari mazhab. Di antara mereka ada yang belajar fikih dari mazhab. Semua yang disebutkan di mazhab tersebut, semuanya diamalkan. Ya, kalau semuanya diikuti, seorang menjadi mutanabbi', berlebih-lebihan. Nah, sampai di antara mereka ada yang ditimpa waswas syaitan, selalu merasa wudunya itu tidak sah. Nah, pernah ada seorang, subhanallah, dia terlihat masya Allah, kelihatan seperti ahli ibadah, jidatnya hitam, pendiam, ya, rupanya ditimpa waswasah. Nah, mungkin dia terlalu menekuni kitab-kitab sufiyah. Nah, ketika berwudu, ini selesai, sudah mau masuk masjid, keluar lagi, wudu lagi, dia merasa enggak sah. Masuk lagi, belum sholat, wudu lagi. Sepertinya tadi ketika dia wudu tidak khusyuk. Ada perintah khusyuk ketika berwudu. Khusyuk itu dalam sholat. Naam. Ya. Dia merasa tidak khusyuk katanya. Subhanallah. Berkali-kali seperti itu. Nah, bahkan pernah ada orang tua datang. Dia datang saya mengeluhkan anaknya. Karena anaknya ini kalau dia berwudu itu satu bak di kamar mandi habis. Habis satu bak. Dia bahkan itu. Sampai orang tua yang menyangka orang ini kesurupan. Ya, kemasukan jin. Saya bilang belum tentu, mungkin dia salah baca buku. Atau salah belajar, mungkin dia pernah belajar di mana tasawuf atau yang semisalnya. Nah, jadi kalau masuk kamar mandi lama ya, dan dia tidak keluar sampai bak itu habis. Musibah ini seperti ini. Ya. Belum lagi sebagian mengajarkan tata cara istinja, tata cara membersihkan. A'udzubillah. Cara-cara yang sama sekali tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, al-iqtisad fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana tapi amalan sunnah. Ya, sederhana itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi bid'ah. Hah? Sungguh-sungguh tapi bid'ah. Apa manfaatnya seorang bersungguh-sungguh ya salat semalam suntuk, na'am, bersungguh-sungguh dalam keadaan dia terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Alhamdulillah agama ini mudah. Tidak ada kesulitan di dalam mengerjakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan sebagaimana diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah keselamatan. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.